Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 4 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 5 Februari 2022 hari Sabtu malam Ahad. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Mandhumah Al-Baiquniyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-45 halaman 97 tentang hadis maklub. Nah, hadis maklub itu apa, Mas? Hadis yang terbalik. Terbalik matanya dan terbalik sanadnya. Dan kemarin kita sudah berikan pembahasan panjang lebar. Nah, sekarang kita masuk di sini tentang wadzalika li'annahu ay insya'u aqwamin linnar yunafi kamal adlillah ta'ala id kaifa yumkin an yunsha'a Allah ta'ala aqwaman lil adab wa li annahu yunafi al haditha as sahiha la yazalu yulqa fi an nar wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a Allah ta'ala hatta yada'a Allah ta'ala 'alayha qadamahu fa yanzawiya ba'duha ila ba'din wa taqul qad. Ini kemarin kita sudah bahas terakhir tentang ini ketika tentang insya'u aqwam linnar. Apakah kemudian Allah Azza wa Jalla itu menciptakan makhluk yang baru agar bisa memenuhi neraka? Karena ketika disebutkan hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Ya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya dan kemudian neraka itu menjadi berlipat, ya, satu dengan lainnya itu mengerut. Kemudian neraka pun bisa berkata, kot, cukup. Nah, dan ini kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang misalul akhir, contoh yang lainnya, ya, karena kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan makhluk lagi untuk memenuhi neraka, ya, di, ya, walau syi' tentang la'amla'anna jahannam minal jinni wal ins. Jadi ketika menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu kelak Allah akan penuhi semuanya. Dan ketika neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Ya, karena melihat tentang perdebatan antara surga dan neraka yang kemarin kita sudah bahas pada pekan yang lalu tentang neraka mengatakan bahwasanya kenapa yang masuk ke neraka itu hanya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras, ya. Dan sedangkan ya orang yang masuk surga itu adalah fuqara wa du'afa, orang-orang fakir dan orang yang lemah, ya. Ini menjelaskan tentang bahwasanya inna fuqara al-muslimina la yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bimiqdar 40 kharifan. Dalam lafaz yang lainnya, ya, tentang kenapa yang masuk surga itu orang-orang fuqara dan masakin dan orang-orang yang dhaif. Ini karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, itu tentang bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muslimin itu benar-benar akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya di antara mereka. Bimikdar 40 kharifan. 40 tahun. Kharif maksudnya tahun. Hatta yatamanna aghniya'ul muslimina yaumal kiamati annahum kanu fuqara'a fid dunya. Sampai seolah-olah orang-orang yang kaya dari kaum muslimin pada hari kiamat, mereka berandai-andai seandainya dulu mereka di dunia itu adalah orang-orang yang fakir. Ya. Maka di sini orang sekarang mengatakan bahasanya, wah, ada orang mengatakan orang kafir menginginkan untuk memasukkan kaum muslimin menjadi murtad dengan cara apa, Mas? Dengan cara omongan. Akuin jenggang-jenggeng penglimo tetap kiri. Ini anak dengar langsung. Dan saat itu ini sudah membuat apa ya istilahnya, adrenalin naik. Ya. Jadi saat itu ada orang-orang kafir mendekati orang muslim, ya. Dan mereka mengatakan kepada kaum muslimin saat itu memang di situ memang rata-rata orang-orang yang kiri, dalam tanda kutip, kiri itu orang-orang fakir, orang-orang yang benar-benar sangat kekurangan. Dan itu kejadiannya ada di sekitar Sawangan, sebelah sana. Dan rata-rata kristenisasi di sana paling banyak, paling gencar. Dan intinya obat yang mereka gunakan untuk menyebarkan pahamnya mereka adalah witisasi. Witisasi. Sedangkan ketika mereka mengetahui tentang hadis ini, tentunya mereka akan menyesal dari perkataannya. Ya, sedangkan orang-orang fakir dari kaum muslimin itu akan didahulukan hisapnya, dimudahkan hisapnya 40 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan. Nah, kemudian kita lanjutkan, Mas. Misal akhir, contoh yang lainnya, Mas. Ini tentang sekarang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ini hadisnya sesuatu didebatkan oleh para ulama tentang mana yang lebih dahulu antara tangan atau lutut, ya, antara tangan dan lutut, ya. Sedangkan penjelasan para ulama ini, Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, memandang ini hadisnya maklub, hadisnya maklub, ya. Namun ada penjelasan yang lain tentang hadis ini, ya. Nah, dijelaskan, ya, tentang penjelasan, ya, penjelasan yang berkaitan dengan hadis, ya, karena penjelasan hadis ini panjang dan para ulama berbeda pendapat Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila seorang dari kalian itu sujud, "fala yabruk," jangan menderum. Yabruk itu antum tahu dekem, seperti dekemnya unta. Itu menderum. Ya. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Ya. Menderum itu artinya lengser ke tangan kemudian bawah itu. Nah, wal yadh' yadayhi qabla rukbatahi, dan hendaknya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Inqalaba hadzal hadis 'ala rawi faqala wal yadh' yadayhi qabla rukbatahi. Nah, ini dianggap para ulama ini terbalik, hadis ini ala rawi, terhadap rawinya, atas perawinya. Faqala wal yadha, hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Was sawabu wal yadha rukbatahi qabla yadayhi, wa innama qulna dhalika li anna hadha at-tafri'a yukhalifu awal al-hadithi wa awal al-hadithi fala yabruk kama yabruk al-ba'ir. Antum harus peka ini mas, harus faham tentang apa ilat tentang hadis ini. Fannahyu an at-tashabbuhi bil-ba'iri bi sifati sujudi fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya. Fala yabruk kama yabruk. Wa nahnu idza syahidna al-ba'ira narahu idza baraka. Fa innahu yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi. Ini juga suatu. Haitsu innahu awwalu ma yubraku yanzilu muqaddamahu qabla muakhirihi. Ya. Jadi awwalu ma yubraku yanzilu muqaddamahu, ya, yanzilu muqaddamuhu qabla muakhirihi. Wa anta idza qaddamta yadayka nazala muqaddamaka au nazala muqaddamuka qabla muakhirika fa ashbahta burkal ba'ir. Nah, ini kalau engkau lihat, kalau engkau lihat di sini. Nah, jadi contoh yang lainnya adalah hadis dari Abu Hurairah adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ya salah satu dari kalian sujud, maka jangan yabruk, janganlah menderum sebagaimana menderumnya unta. Menderum itu maksudnya mau sujud gitu mas. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, dan letakkan kedua tangan sebelum lutut, kedua lutut. Ini terbalik hadisnya menurut atau terhadap atas rawi yang dimaksud dalam hadis ini. Yaitu hendaknya wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi was-shawabu. Nah, ini kata-kata shawab juga nanti akan antum fahami. Wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi. Ya. Jadi kata-kata wal yadha disebutkan di sini penjelasan ini di Sunan Abi Dawud ya, dan di Sahih Abi Dawud nomor 810. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis sahih ya. Dan di sini jelaskan ya, anak jelaskan ini dulu satu paragraf ini baru kemudian ke penjelasan yang lain. Jadi wasawabu wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi, hendaknya meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa inna ma qulna dzalika, nah sesungguhnya kita katakan yang demikian, li anna hadza tafri'a, karena pendetailan yang seperti ini yukhalifu awal hadis ya, ini menyelisihi awal hadis, karena di awal hadis itu disebutkan fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan menderum sebagaimana menderumnya unta. Fannahyu anni tasabbuhi bil ba'ir, larangan ini adalah larangan untuk menyamai unta. Kenapa? Unta qulikun mina nasyayatin ay min sifati sayatin. Unta itu ya, itu sifatnya ya, orang makan daging unta wudunya batal. Tidak boleh sholat di kandang unta. Paham? Karena di situ yata'allaq bil aman. Sebagaimana kita sudah bahas, kenapa larangan-larangan itu? Karena kaitannya dengan yang pertama dagingnya panas, yang kedua ya hararah, har minasyaiton, ya. Hawa panas itu dari syaiton, dan juga yang kedua kaitannya dengan apa? Kaitannya bahwasanya orang yang ketika sholat di marabidil ghanam itu beda dengan yang kandangnya unta. Karena kandangnya unta di situ kaitannya akan banyak syaitannya. Maka dilarang. Kenapa? Akan diganggu. Akan diganggu. Nah. Larangan ini adalah larangan untuk menyamai dengan unta. Fi sifatis sujud, dalam sifat sujud. Fala yabruk kama yabruku, jangan menderum sebagaimana menderum. Wa nahnu, kita, ida, kita ini kalau melihat unta, kita melihat bahwasanya ketika unta itu menderum, fa innahu, dia, unta itu, yuqaddimu yadaihi, mendahulukan kedua tangannya qabla rukbatai, sebelum kedua lututnya. Ya. Aitu innahu ya, di mana awal ya. Awal ma yabruku yanzilu muqaddamahu qabla muakhirih. Itu ketika pertama kali dia menderum, itu dia menurunkan muqaddamahu. Muqaddamahu ya, itu artinya yang di depannya sebelum akhir di belakangnya. Wa anta idza qaddamta yadayka nazala ya muqaddimuka, telah turun bagian depan. Jadi kalau misalnya ini ya, artinya apa? Ini memandangnya adalah jadi satu kesatuan, depan belakang, tidak membedakan mana tangan mana rukbah. Paham? Nanti akan dibantah berdasarkan kamus, berdasarkan lughah. Kebiasaan unta itu gimana? Kebiasaan unta itu gimana? Nah, makanya ini adalah pemisalan, pemisalan yang ketika melihat secara wujud nyatanya betul. Jadi kalau engkau itu mengedepankan kedua tanganmu untuk turun sebelum bagian belakangmu, yaitu belakang itu tangan itu kan depan, belakang itu lutut. Fa asbahta burqal ba'ir, maka engkau itu sudah menyerupai menderumnya unta. Nah, ini kalau misalnya antum lihat di sini, sebentar, ana cari dulu tentang, karena tadi sebenarnya sudah pengen nyari. Nah, ini ya, antum lihat sekarang ya, ini mendrumnya Ba'ir itu gimana? Tuh, lutut. Baru. Paham gak, Mas? Tuh, ini juga sama. Ini tadi disebutkan sebelumnya, ya, tentang yabrukul ba'ir. Itu bagian depannya dulu. Bagiannya depan dulu. Baru belakang, ya enggak? Sedangkan manusia itu berbeda dengan binatang. Maksudnya, apakah manusia itu binatang melata yang empat depan belakang, lututnya itu di belakang, kemudian tangannya itu depan? Enggak seperti itu. Ya, oleh karena itu dijelaskan, ya. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk Syekh Albani rahimahullah, mengatakan ya, ketika idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir waliyadh' yadayhi qabla rukbatayn, wa hadha alhadits min ajaib ma jara min khilafi haula fahmi wa ajaba min dhalikal ujub, ya, an yaqa dhalika min al-arab ahlul ibil aitsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fala yabruk kama yabrukul ba'ir thumma yufassiru hadha al-ijmal biqoulihi wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, jadi maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, apabila seorang dari kalian itu sujud maka janganlah sujud dengan seperti menderum-menderumnya unta. Hendaknya wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi, meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Hadzal hadits min ajaib ma jara min al khilaf ala fahmihi. Ini hadis yang mengagumkan tentang apa? Adanya perbedaan bagaimana cara memahami hadis itu. Kenapa? Karena ini terjadi pada orang Arab yang seharusnya orang Arab itu ahli dalam perontaan. Ya, perontaan. Itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jangan menderum sebagaimana menderumnya unta. Summa yufassiru hadzal ijmala biqoulihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan ini secara generalnya dengan sabdanya wal yadha ya, wal yada yadaihi qabla rukbatahi, dan letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya, fadda'a ba'dul Arab fadlan an ghairihim minal ajami annal haditha minal maqlub. Dan ya, sebagian orang Arab ya, lebih lagi ada orang ajami juga mengatakan bahwasanya hadis ini adalah termasuk hadis maqlub, hadis yang terbalik. Ya, faza'amu anna rawi arada an yakula, dan mereka mengira bahwasanya rawi itu ingin mengatakan wal yada' rakbataihi qabla yadaihi, hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Pangqalaba fi za'mihim, maka yang terbalik adalah sangkaannya mereka. Al hadits alaihi faqal wal yada' yadaihi qabla rakbataihi, hadisnya mengatakan bahwasanya hendaknya letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Wadzalika min duhurihim amma yushahidunahu fala fi biladihim min buruqil jamal. Ini karena kebingungan mereka dengan apa yang mereka saksikan di negeri mereka ketika dari apa? Dari mendrumnya unta. Fal jamal idza baraka, ya, baraka ala muqaddamatihi. Ya. Unta itu kalau menderum itu depannya dulu. Ala yadaihi. Ala yadaihi. Ya, menurut sangkaan mereka adalah pada kedua tangannya. Ma'al ilmi anna rukbataihi fi yadaihi wa laisata fi muakhiratihi. Walidzalika faljamalu yakhtalifu 'anil insani min hadil aitsiyah. Ini menyebutkan, Syekh menyebutkan, jamal, unta itu kalau menderum, itu menderum bagian depannya dulu. Yaitu, ay ala yadehi. Menurut sangkaan mereka adalah dengan kedua tangannya. Ma'al ilmi, sedangkan yang menjadi ilmu itu adalah anna rukbataihi, kedua lututnya, fi yadaihi, kedua lututnya, itu adalah fi, pada kedua tangannya. Walaisata fi mu'akhrati, dan ini keduanya tidak ada di bagian akhirnya. Maksudnya apa? Al-jamal, unta itu berbeda dengan manusia. Unta itu berbeda dengan manusia. Jadi, lututnya itu di depan, Mas. Lututnya di depan. Sedangkan tangannya di belakang. Kenapa seperti itu? Nah, lihat. Jadi, walidzalika fal jamalu yakhtalifu 'anil insan min hadhil hisiyah. Fa raqibtal ba'ir fi muqaddamatihi. Engkau itu ya, menunggangi unta itu bagi dari bagian depannya. Lidzalika lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ay la yabruk ala rukbataihi lataini yabrukul ba'ir alaihima wa innama liyaltaqa aradu bikaffaihi thumma yatba'uhuma birukbataihi. Nah, ini di sini jelaskan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang sholat, ya, apabila sholat sujud di salah satu di antara kalian, maka janganlah sujud, ya, janganlah menderum sebagaimana menderumnya unta. Maksudnya adalah jangan menderum sebagaimana rukbatai lataini yabrukul ba'ir. Ya, lututnya unta itu dikedepankan terlebih dahulu. Ya. Karena lututnya unta itu bagian depan, Mas. Bagian depan itu lututnya unta. Ya. Wa innama la liya yatalqa ardu bikaffaihi. Hendaknya meletakkan nyentuh buminya itu, nyentuh tanahnya itu adalah bikaffaihi, dengan Kedua, telapak tangannya. Summa yatba'uhuma birrukbataihi. Kemudian baru melanjutkan dengan kedua lututnya. Amma hujjatul mukhallifin lihadaini hadisaini as-sahihaini fahuwa hadis akhrajahu aidan Abu Dawud wa ghairuhu min riwayat Wa'il bin Hujr annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Lakin hadal hadithu huwa min tariqi Syariq bin Abdullah al-Qadi wa huwa wa in kana qadiyan fadilan wa saduqan sadiqan wa qad ittafaqa al-ulama al-hadith ala annahu kana sayyul hifdhi wa lidhalika lamma rawa lahu Imam Muslim fi sahihi innama akhraja lahu makrunan bighairihi isharatan minhu ila annahu la yahtajju bima tafarrada bihi fa hadha al-hadithu idhan da'ifu sanadi wa ma'a ضعفه في سنده خالف حديثين أولين الصحيحين ولذلك فلا يجوز معارضة به لديك نعم لذينك الحديثين صحيحين هذا ما يمكن الجواب به عن هذا السؤال بالإجاز. Di sini juga dijelaskan oleh Syekh hadis tadi ini ada orang-orang yang menentang hadis itu dan mengatakan itu makhluk dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr bahwasanya beliau pernah melihat Wa'il bin Hujr pernah melihat Nabi SAW itu sujud dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Namun hadis ini dari jalan Syariq bin Abdullah al-Qadi. Walaupun dia Qadi yang mempunyai keutamaan, tapi dia periwayatannya adalah soduk. Hanya benar saja, tidak thiqah. Ya. Dan para ulama ahlul hadis bersepakat bahwasanya dia, ya, Syariq bin Abdullah al-Qadi ini adalah sayyul hifdhi, jelek hafalannya. Jelek hafalannya. Oleh karena itu, Imam Muslim itu pernah meriwayatkan satu hadis dari Syariq bin Abdullah al-Qadi. Namun ini hanya sebagai makrunan bighairi. Ini disandingkan dengan hadis yang lainnya. Hanya sebagai penguat saja, Mas. Imam Muslim tidak mengambil hadis dari Syariq bin Abdullah menyendiri. Karena apa, Mas? Ini sebagai isyaratan minhu ila annahu la yahtaj. La yahtaju bima tafarrada bihi. Imam Muslim tidak akan mengambil Syariq bin Abdullah al-Qadi sebagai dalil apabila menyendiri. Kenapa? Sayyul hifdhi, lemah jelek hafalannya. Ya, sayyul hifdhi. Nah, di sini oleh karena itu ya, hadisnya sanadnya ini lemah. Dengan adanya kedhaifan ini, ya, ini menyelisihi hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi. Maka tidak boleh mempertentangkan hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih. Ini dijelaskan oleh Syekh ya, Al-Albani rahimahullah. Ini benar. Kenapa? Secara lughah ya, hatta Ibn Qayyim menjelaskan bahwasannya yang di kamus-kamus bahasa Arab namanya rukbah untuk unta itu adalah bagian yang belakang. Maksudnya adalah bagian yang belakang manusia dengan yang di depan itu berbeda dengan unta. Jadi kalau misalnya tadi kan dijelaskan di sini Mas. Untuk melihat. Yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi. Ya. Ini mengedepankan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, ini kalau manusia berbeda dengan unta. Karena onta tadi ya bruknya, menderumnya itu bagian depannya baru bagian belakang. Kalau manusia itu tangan ini bukan bagian depan. Bukan bagian depan. Tapi yang depan itu adalah lututnya. Jadi kalau lututnya terlebih dahulu enggak boleh. Paham? Paham enggak maksudnya? Ini berbeda dengan kamus ya. Jadi kalau Syekh menjelaskan di sini ba'ir itu menderumnya adalah bagian depan baru belakang. Nah, ini orang-orang yang menyebutkan hadis ini maklub karena mereka mengira depannya manusia itu adalah tangannya. Belakangnya adalah lututnya. Padahal ya, padahal maksudnya di situ ya brukul ba'ir ya, itu depannya, depannya unta itu adalah lututnya unta. Lututnya unta, bukan tangannya unta. Ya, ini dijelaskan Al-Qayyim tentang kebiasaan orang Arab ketika menyebut mana bagian depan unta dan mana bagian belakang unta. Karena bagian depan manusia ini tidak sama dengan bagian depannya unta. Sehingga kalau tidak boleh menyentuh tanah, itu tidak boleh menyerupai unta, maka harusnya apa? Tangan terlebih dahulu. Sehingga hadis itu tidak maklub. Hadis itu apa? Tidak terbalik. Faidha qila wal yadu yadihi qabla rukbatayhi sara la yunasibu awal hadis. Nah, ini yang menjelaskan tadi. Kalau meletakkan kedua tangan sebelum lutut, maka ini tidak cocok dengan hadis yang pertama. Ya. Awal hadis. Walladhi yunasibu wal yadu rukbatayhi qabla yadihi, meletakkan kedua lutut sebelum kedua kaki. Ini juga bagian dari yang terbalik dari apa yang dijelaskan oleh Syekh. Wa qad dhanna ba'dul ulama anna al haditha laysa fihi qalab. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini tidak terbalik. Wa qala inna rukbatal ba'iri fi yadayhi. Suf. Syekh juga mengatakan seperti itu juga. Ya. Sesungguhnya rukbatal ba'ir fi yadayhi. Ya. Lututnya ba'ir itu ada di tangannya. Wa nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fi yadayhi. Ya. Dan kita pun ya nusallim artinya masrah. Bahwasanya lututnya unta itu adalah di tangannya. Ya. Walakin hadis lam yaqul fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini tidak dikatakan Rasul. Fala yabrukam ala ma yabruku alaihi al-ba'ir. Fa innahu law qala kadzalika laqulna la tabarruk ala rukbatayhi li'anna al-ba'ira yabruku ala rukbatayhi. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fala yabruk kama wal kaf huna litashbih wa bainal ibarataini farqun. Nah, ini Syekh menjelaskan bukan masalah berkaitan dengan hadis, tapi Syekh berbicara masalah usul. Usul ketika dipertentangan dengan hadis tidak masuk. Paham? Karena hadis jauh lebih kuat daripada usul. Nah, antum pahami di sini. Syekh mengatakan, ya, ini, tuh, dilihat. Nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fi yadayhi. Kita sudah, ya wis, ngikut wis. Bahwasanya, rukbatal ba'ir fi yadayhi. Ya, lututnya unta itu adalah di tangannya. Maksudnya apa? Bagian belakang. Bagian belakang itu adalah jadi tangan. Paham? Yang depan itu adalah lutut. Ya. Namun hadis ini la yaqul fihi Rasulullah SAW, itu tidak katakan Rasulullah SAW fala yabruk ala ma yabrukul alaihil ba'ir. Ini usul lagi. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya janganlah menderum sebagaimana menderumnya apa yang dilakukan oleh ba'ir. apa yang dilakukan oleh Ba'ir. Ya. Fa innahu law qala kadzalika laqulna. Kalau dikatakan seperti itu, tentunya kita akan mengatakan la yabruk ala rukbataini li'anna al-ba'ira yabruku ala rukbataihi. Jangan engkau itu ya menderum sebagaimana pada kedua lututmu. Karena ba'ir, karena unta itu menderum di atas kedua lututnya. Lakin Nabi SAW qad, namun Nabi SAW mengatakan fala yabruk kama. Namun Nabi SAW mengatakan jangan menderum sebagaimana. Wal kaf huna litashbih. Kaf di sini adalah litashbih. Wa bainal ibarataini farqun. Di antara dua ungkapan ini ada perbedaan. Nah, masalahnya di sini perbedaan masalah usul, sedangkan hadis tidak ada bedanya. Muhammad Mas. Jadi gini. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan tentang hadis, tapi beliau tidak sependapat dengan hadis itu. Beliau sependapat dengan orang yang menyebutkan bahwasannya hendaknya apa Mas? Ketika mau sujud itu lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan. Sedangkan di hadisnya itu adalah ya jangan menderum sebagaimana menderumnya unta, sehingga dengan seperti itu mengharuskan kita untuk tangan terlebih dahulu baru lutut. Paham sini? Nah, ini kata-kata ini ibaratnya ini di sini beliau sendiri yang membuat ibarat, bukan hadisnya. Hadisnya itu saja Mas. Ibarat ini, ungkapan ini dipakai karena beliau mengukurnya dengan usul. Ingat tuh Mas. Mengukur dengan apa Mas? Kaidah usul. Yaitu apa? Ini kan tashbih. Ini menyerupai. Sedangkan ungkapan ini, la tabruk kama ala rukbatai. Jangan engkau menderum di atas kedua lutut. Nih ya. Awalnya saya sudah sepakat ini nih. Tapi kemudian lari lagi ke seolah-olah ada ibarat yang lainnya, ungkapan yang lainnya. Itu apa? La tabruk ala rukbatain. Jangan engkau menderum di atas kedua lutut. Li'annal ba'ira, karena unta itu yabruku ala rukbataihi. Karena unta itu menderum di atas kedua lututnya. Paham? Ya. Lakin Nabi SAW qala, namun Nabi SAW mengatakan fala yabruk kama. Jangan engkau menderum sebagaimana. Kaf huna li tashbih. Kaf ini adalah tashbih. Jangan menyerupai. Jangan menyerupai. Padahal ini sama. Kaitannya, apa bedanya ungkapan ini dan ungkapan itu? Ungkapan itu jenengan yang make. Syekh Muhammad bin Su'aisyimin yang menyebutkan ungkapan ini. Kalau ungkapan hadis, ya hadis itu. Gak ada ungkapan yang kedua. Paham gak Mas? Jadi beliau mengukur dengan standar usul, dengan logik, dengan definisi. Padahal definisi yang kalau dikembalikan kepada orang Arab, tadi saya Al-Bani mengatakan apa? Ini sebenarnya orang Arab, ini orang yang paling paham tentang bagaimana menderumnya unta. Kenapa dipertentangkan? Ya. Karena antara unta dan manusia berbeda. Sama sih. Kalau unta itu tidak boleh menderum, letakkan kedua tangan, istilahnya apa? Lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Sedangkan tadi apa? Kalau ini Syekh tadinya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Nahnu nusallim anna rukbatal ba'ir fi yadayhi. Suf. Kita pasrah. Sudah pasrah bongkoan nih bahwa rukbah lututnya unta itu ada pada tangannya. Lututnya unta. Ya. Namun hadis lam yakul fihi rasul. Namun hadis ini tidak mengatakan di dalamnya Rasulullah mengatakan fala yabruk ala ma yabruku alaihi al-ba'ir. Ya. Ini ungkapan yang beda dengan hadis. Fala yabruk, jangan menderum sebagaimana atau atas apa yang onta itu menderum di atasnya. Paham enggak? Ya ini kalau sama ini tetap beda. Kan kaifiat nuzulnya sebenarnya. Ini yang dibahas. Tentang bagaimana turunnya untuk ke sujud. Bukan masalah ontanya. Ya, ontanya ini hanya sebagai bagian dari larangannya. Jangan niru turunnya seperti turunnya onta. Menderumnya onta. Sehingga itu mudahnya mas. Mudahnya. Ya. Ini kaitannya bahwasanya bagian dari ikhtilaf ini ketika menyebut antara bagian depan onta sama dengan tangan. Ini jelas salah. Karena bagian depan onta itu bukan tangan. Tapi apa mas? Itu lutut. Lututnya onta. Sedangkan bagian belakang itu adalah tangan. Nah, sehingga berbeda dengan manusia. Manusia ini tangan terlebih dahulu. Ini bukan termasuk lututnya onta di sini. Ya, tapi kan menderumnya onta bagian depan dulu. Depan baru belakang. Ya kan? Nah. Kalau seperti itu bukan kemudian kita itu seperti binatang kayak gini, bukan. Paham enggak? Karena kita bukan onta. Ya. Lutut kita lebih dahulu daripada tangan. Sehingga kalau meletakkan gini dulu ini enggak benar. Paham enggak? Ini saja sudah masuk ke logik. Kalau gini saja, ini juga berat, mas. Sekarang, bagi antum yang mendalukan lutut, mas. Sampai kapan antum melakukan seperti itu? Lutut itu bagian lebih berat daripada tangan. Ketika turun, mas. Tapi kalau kemudian antum turun tangan terlebih dahulu, itu jauh lebih mudah daripada lutut. Coba saja, mas. Antum menahan ke bawah. Beda dengan tidak diberikan. Fa'idha arafna anna madlul qawlahu fala yabruk kama yabrukul ba'ir ay la yuqaddimu yadaihi fayanzilu muqaddamahu qabla muakhirihi ولأن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي. Jadi kalau kita katakan, kalau kita ketahui bahasanya yang di dalil di sini adalah tentang apa? Inti dalil di sini adalah fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya. Apalagi kalau ini yang punya kolesterol banyak ini, Mas, lututnya pegel-pegel ini langsung menghantam lantai itu sesuatu sekali sangat berat sekali, apalagi yang bagi yang subur-subur ya ininya berat itu mas, berat sekali. Maka ai la yuqaddimu yadaihi fayanzilu muqaddamahu qabla muakhirihi. Artinya jangan mendahulukan bagian tangan kemudian turun ya. Kemudian turun muqaddamahu qabla akhiri, bagian depannya sebelum bagian belakangnya. Karena turunnya itu di sujud itu birukbataini. Birukbataini dengan lutut. Ini menurut Syekh. Ya. Huwal wad'i tabi'i. Ini adalah meletakkan sesuai dengan tabi'i. Alamiahnya seperti itu. Ini bukan tabii. Fil wadi tabii awwalu ma yanzilu ila al-ardi huwa ma yadil ardi wa huwa rukbata. Tsumma yad tsumma jabaha wal anfi. Ini juga sesuatu. Dan di dalam meletakkan secara alamiah itu adalah turunnya ke lantai, ke tanah itu adalah yang dekat dengan tanah. Itu apa? Lutut dulu, kemudian tangan, kemudian jabhah, kemudian ini bagian dahi, kemudian baru hidung. Nah, ini juga antara jabhah dan hidung, harusnya hidung dulu baru jabhah. Jadi ini baru gini berarti. Kalau ini gini gimana? Ini menurut kebiasaan orang-orang mancung di sana. Itu beda. Kalau kita pesek-pesek ya tetap menghujam semua, Mas. Menghujam semua. Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan. Adzan dulu Mas ya, belum adzan. Simam. Ganti pekerjaan. Imam jadi muadzin lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Qala mu'alif rahimahullah fal fardu ma qayyadtahu bi siqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin hadha huwa as-sadithu wa 20 min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadhihi al-mandubati wa huwa al-fardu wa dhakara an-nadhimu lahu thalathata anwa'in. Ini nanti akan ada hadisul fard. Nah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kan yang akan datang. Ya, insyaallah nanti insyaallah akan dijelaskan tentang hadis fard ayat yang ke-23 ini pada pekan yang akan datang. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.